Silahkan, assalamualaikum. Betul, Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Dari yang Allah di Pelawan, Ustaz. Ya, silahkan. Mau nanya salat tarawih, Ustaz. Ya. Sebenarnya tuh kan sekarang ada yang mengerjakan 8, 11, atau witir, Ustaz, ya. Ya. Ada yang mengerjakan 20 atau 23 untuk witir. Ya. Sebenarnya di sunnah Rasulullah itu yang mana, Ustaz? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Ada pelaksanaan salat tarawih 8, ada yang 20. Yang mana sebetulnya Ustaz yang benar atau yang sebenarnya yang harus diikut? Silakan Ustaz. Tadi malam saya di Pelalawan, Pangkalan Kerinci, salat tarawihnya 23 rakaat. Sementara di Pekanbaru di dekat rumah saya 11 rakaat. Ya. Ini yang mana ini? Ya. Maka saya sudah tulis buku tentang ini, 30 fatwa seputar Ramadan. Cari di internet, download gratis. Maka kita perlu bahas di sini. Nabi melaksanakan 8 rakaat plus 3, 11 rakaat. Ya. Tapi ayatnya terlalu panjang, sampai kakinya bengkak. Itu beda Nabi Muhammad dengan umat Muhammad. Nabi itu sholat sampai kakinya bengkak. Umat Muhammad belum sholat, belum bengkak duluan. Kenapa tuh? Banyak makan asam, asam urat, melinjo. Panjang sekali ayatnya. Maka kata Umar bin Khattab, ini terlalu panjang. Diangkatlah Ubay bin Ka'ab, sholatnya ayatnya singkat, satu malam satu juz. Inilah yang dilaksanakan di Masjid Raya Pasar Bawah. Satu malam satu juz. Tapi rokaatnya panjang menjadi 23 rakaat. Pada masa Umar bin Abdul Aziz lebih panjang lagi, 39 rakaat. Maka tiga versi tarawih itu, 11, 23, 39. Ya. Berdasarkan tiga riwayat ini, kata Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, maka tarawih itu jurusnya dua saja. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Jangan pertentangkan antara 11 atau 23. Jurusnya dua. Kalau ayatnya panjang, rokaatnya sedikit. Kalau ayatnya pendek, rokaatnya banyak. Masyarakat Pekanbaru cerdas mengkombinasikan antara dua. Ayatnya pendek, rokaatnya sikit. Dapat dua-duanya. Amin. Jadi tak perlu dipertentangkan lagi tentang sholat. Masih ada?